Betapa banyak dari kita yang memakai air sumur untuk kehidupan kita sehari-hari, baik untuk minum, begitu juga untuk berwudu, untuk mandi. Nah, kan ada yang menyebut air sumur itu hak apa kan? Suci kan? Itu mensuci insya Allah Ta'ala. Kecuali nanti ada sifat yang akan kita sebutkan. Nah, itu di antara air yang suci ya. Kemudian kemarin ada permasalahan, mungkin perlu diperhatikan, ambau kita ulang kembali, yaitu pertama mengenai air apabila dicampuri oleh sesuatu yang suci. Air apabila dicampuri oleh sesuatu yang suci, bagaimana itu? Kita kerjakan. Ado aibah itu dicampuri oleh sabun. Wa mandi misalkan. Sedang bersabun sabun, kemudian wa ambil aibah. Nah, masuk ke paketek ke situ. Itu namanya adalah air yang dicampuri oleh sesuatu yang suci. Sebab sabun itu suci. Maka insya Allah Ta'ala tidak akan menjadikannya najis. Atau tidak akan membuat tidak bisa berwudu atau mandi. Nah, selama air tersebut tidak dicampuri secara mutlak. Nah, bapak-bapak campurnya oleh benda tersebut walaupun suci. Kita misalkan jus. Jus ada ya kan? Tapi dicampuri oleh sesuatu yang benar-benar mutlak dia bendanya. Padahal jus itu suci. Masuk ke dalam air. Kopi suci masuk ke dalam air. Teh suci masuk ke dalam air itu tidak termasuk lagi dalam kategori air yang suci. Tidak. Nah, namun yang kita sebut, yang kita maksudkan di sini adalah air yang dasarnya adalah suci, tempat kita berwudu, tempat kita mandi, kemudian masuk ke sesuatu yang suci seperti daun pohon. Nah, sesuatu yang sifatnya suci, nanti kita bahas. Itu Allah Ta'ala tidak akan itu sebagai air yang tidak boleh duduk atau tidak boleh mandi. Jadi insya Allah air suci. Nah, kemudian yang kedua kemarin yang sangat ini sekali membujarkan kembali ini undang-undang tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan ada lagi keraguan, yaitu air yang dicampuri oleh najis. Air yang dicampuri oleh najis. Nah, kata ulama ini sepakatan para ulama. Air sebanyak apapun, apabila dicampuri oleh najis, sebanyak apapun air, dicampuri oleh najis, kemudian berubah tiga sifatnya. Pertama, baunya busuk atau bau yang tidak sedap sesuai dengan kategori najisnya. Kemudian yang kedua, rasanya sudah berbeda gitu. Dan yang ketiga, warnanya sudah tidak bagus. Nah, ketiga air ini, sebanyak apapun airnya, apabila dicampuri oleh najis, kemudian berubah sifat yang tiga ini, rasanya, baunya, warnanya, maka ulama sudah sepakat bahwa air tersebut najis, tidak boleh berwujud padanya. Contoh misalkan, ada talago dewa misalkan. Talago itu dicampuri oleh najis macam-macam. Terjadi misalkan suatu peristiwa yang menyedihkan, ada bangkai di sana sekian puluh buah. Bangkai kerbau kah, bangkai babi kah. Nah, sehingga mudah rasa dan bau dan dah. Dan, apa lagi? Rasa, bau, warnanya. Maka air tersebut tidak boleh bersuci padanya. Air tersebut adalah najis. Sebanyak apapun. Jadi yang pertama, air sebanyak apapun jumlahnya, kemudian dimasuki oleh najis. Nanti insya Allah minggu selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu jenis-jenis najis. Kemudian berubah tiga sifatnya, rasanya, warnanya, kemudian baunya, maka air tersebut najis sebanyak apapun. Nah, yang kedua undang-undangnya. Air apabila dicampuri oleh najis. Nah, dicampuri oleh najis, kemudian tidak berubah padanya rasanya, warnanya, Kemudian baunya, nah di sini ada dua kebagian lagi. Apabila air tersebut lebih daripada dua kulah, maka air tersebut suci. Nah, air tersebut suci. Ukuran kulah berapa? Kemarin kita sudah pertanyakan ya, ambil sebut saja ya, dua kulah. Ada ukurannya cukup kebesaran, kalau nanti apa, tolong difotokopi apanya bukunya. Nah, dua kulah itu sama dengan 500 kuartal irak ya, sama dengan 50 miskol atau 93,75 sok. Sok kan? Besok sok itu dari objek depo tuh, dari satu tak. Nah, seperti gantang itu lah. Nah, satu sok sama dengan 2,5 atau 3 kilogram. Atau walaupun saja 1 kilogram itu sama dengan 1 liter. Nah, jadi 93,75 sok kita kalikan 2,5 kilogram, maka jumlahnya adalah 234 liter 375. Jadi dikarenakan tadi ukurannya adalah ukuran apa ya? Ukuran kilogram, sebab kilogram jauh lebih besar daripada liter. Makanya diputuskan bahwa sesungguhnya batas dua kulah itu adalah 200 liter air. Dua liter. Kan rasa was-was kita, maka bagusnya apa? Kita lebihkan sedikit misalkan. Ingin lebihkan sekitar 50 liter, tidak masalah. Tidak masalah ya. Nah, tidak masalah gitu. Nah, jadi apabila air lebih daripada dua kulah dicampur oleh najis, nah, kemudian tidak merubah tiga sifatnya tadi, rasanya, baunya, warnanya, maka air tersebut suci. Nah, yang kedua, ada permasalahan di sini. Ini menjadi permasalahan ulama zaman wabah mempersoalkannya. Kalau seandainya airnya kurang dari dua kulah, ya, dicampuri oleh najis, ya. Namun tidak berubah padanya, rasanya, baunya, warnanya. Apakah dia najis atau tidak? Kemarin kita sebutkan hukum awal bahwa sesungguhnya dia dihukum sebagai najis, ya. Nah, kenapa kita sebutkan demikian? Alasabil ikhtiyat, ya, sebagai wanti-wanti saja. Nah, setelah untuk belajar kembali, rupanya ya, yang tadi itu adalah apabila air kurang dari dua kulah dicampur oleh najis tidak berubah tiga sifatnya, ini adalah najis menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, Ahmad dan para pengikut mereka. Adapun yang berpendapat bahwa air kalau seandainya kurang dari dua kulah, kurang dari 200 liter dicampuri oleh najis tidak berubah tiga sifatnya, maka air itu tetap suci. Mereka sama-sama memiliki dalil. Nah, di sini ambil tekankan dan kita ambil pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat Imam Malik, kemudian sebagian mazhab Syafi'i ya, juga di sini, kemudian Zuhairi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, kemudian Muhammad Abdul Wahab, kemudian ulama Najd dan sebagian ulama-ulama lain ya, kebanyakan ulama kontemporer, mereka mengatakan bahwa air yang kurang dari dua kulah apabila dicampuri oleh najis tidak berubah tiga sifatnya, maka air tersebut tetap suci. Nah, kenapa? Dalilnya adalah bahwa pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah sumur, namanya adalah sumur Buzo'ah, yang mana di sumur ini dilempar di sana bekas darah haid, ya, kain atau jenisnya, bekas haid perempuan dibuang di sana, ada bangkai anjing dibuang di sana, elang, maka binatang-binatang buas minum di sana. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang air sumur ini?" Padahal dia kategorinya air yang kurang dari dua kulah. Apa kata ulama? Kata Nabi, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Nah, Jadi sumur Bobo'ah tersebut sudah menjadi landasan bagi para ulama Abdul Madinah, bagi bapak ibu nanti pergi haji umrah, silakan jalan-jalan ziarah ke sana. Nah, sumurnya kecil, sumurnya kecil, airnya sedikit, namun disucikan oleh Nabi SAW dikarenakan air tersebut tidak merubah tiga sifat ini, yaitu rasa, bau, dan warna. Bapak ibu ada pertanyaan tentang masalah ini, boleh kita jelaskan kepada bapak lainnya. Ya bu. Di kawasan apa? Pak. Payo kayak apa itu salah? Oh rawo. Orawa. Siapa payo? Sa? Ayo kemudian. Ayo sama gen, iya. Ayo sama gen, ayo. Biasa. Iya. Airnya banyak. Airnya banyak. Nah, sama dengan air sumur ya. Nah, lihat di sana. Apakah air tersebut dicampuri elemen atau tidak? Maksudlah bangkai di situ. Bangkai itu maksudnya sebetulnya mati ya. Baik itu, ya. Baik itu yang sifatnya najis semacam ya. Nah, dideteksi dulu apakah dia dicampuri oleh najis. Kalau seandainya sudah dicampuri oleh najis, ya, kemudian merubah tiga sifat yang tadi. Di situ permasalahannya. Nah, cara mendeteksi bau itu bagaimana itu? Sebab ada bau yang alami ya, ada yang bau alami, ada bau yang dihasilkan oleh najis. Itu dibedakan dong. Kalau seandainya bau yang dihasilkan oleh najis ya, itu jelasnya bau najis itu. Nah, itu berarti dia najis. Tapi kalau seandainya bau bukan akibat daripada najis ya, contoh mereka ada pertanyaan dari roda kan, air hujan turun dari langit ada kan? Karena ya kombo ya kan, kemudian pas di bawahnya juga ada lain atau saya insya Allah bukan dipun sebagai najis ya. Nah, bukan itu sebagai najis. Sebabnya kategori bau itu ya, bau itu ada dua saja ya, baunya bau kedua ada bau tapi menjijikkan lah, itu yang najis itu. Sebab ada ya, ada zam-zam itu bau itu rasul beda kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kadang beda air beda rasa aja. Maksudnya apa? Maksudnya yang tadi dihukum sebagai najis, yaitu air yang dirubah rasa, bau, warna oleh najis, bukan hukum asalnya. Nah, itu insyaallah. Kalau demikian, kalau seandainya memang tidak ada najis yang masuk situ, kemudian baunya mungkin tidak antuk, bukan bau yang sifatnya apa itu kan? Insyaallah bukan najis itu. Insyaallah. Nah, sehingga seperti misalkan, boleh air sawah. Air sawah itu dihitung dikategorikan sebagai air suci lah, air suci. Karena biasanya air sawah itu tidak berubah tiga sifatnya. Airnya umumnya banyak, jadi kita boleh berwuduk badannya. Nah, contoh misalkan air kalago, mungkin ada di kurang mawang banyak ya. Nah, ambil misalkan di kampung ambil ada telago banyak ya. Di telago itu memang kadang kabau, jawi, minyak di situ, buai di situ, buai ketek di situ, itu kan, mandi di situ, itu kan. Tapi air telaga tersebut tidak berubah. Nah, airnya banyak ya. Tidak berubah tiga sifatnya. Indak berbau, warna tidak berubah. Nah, kalau kita tahu itu dia tuh. Nah, karena dia ditanak dari tanah itu kan. Nah, kecuali seandainya dia seperti danau, misalkan seperti danau Sukara, kan? Nah itu karena ada batu maka airnya membuat airnya jernih gitu. Tapi kalau seandainya memang dasarnya keruh gitu kan, karena tanah itu insya Allah tidak mengapa, sebab tanah itu suci. Nah itu ya, bapak ibu, hukum jelasnya bahwa sesungguhnya yang pertama air, ya, air apabila dicampuri oleh najis sebanyak apapun dia, kemudian merubah tiga sifatnya, rasanya, warnanya, kemudian apa lagi, rasa, warna, baunya, maka itu najis sebanyak apapun. Yang kedua, apapun, sedikit apapun dicampur oleh najis, kemudian tidak berubah tiga sifatnya ini, rasa, bau, kemudian rasa, bau lagi, warna, maka air tersebut insyaAllah ta'ala suci sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau bahas masalah hadis ini, masalah hukum fikihnya, hadis ini lebih kuat ya daripada hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, mungkin isi korang esak, kesek tu lah, contoh misalkan air kedamban bukan contohnya, air bang kecil, itu kan najis. Nah, masuk dikatakan dalam apa? Kalau seandainya tidak berubah, misalnya satu batu, tidak berubah, itu tidak usung dengan najis. Nah, tapi setelah nanti kalau sampai jijik pun saya jijik, ya buang. Nah, kalau jijik ya buang. Tapi biasanya mengecek sekarang kalau misalkan buang air kecil atau air kencing masuk dalam ember, kalau itu biasa tu merubah baunya. Masuk merubah baunya. Biasa satu buat konpon itu masuk air apun itu merubah baunya. Nah, insyaAllah ta'ala ya. Dalam masalah ini, kalau ada menemukan hal yang demikian, ingatlah bahwa agama kita dihukum atas dasar keyakinan. Nah, itu jadi kita selesai masalah tentang air yang dicampur oleh najis. Nah, kemudian kita masuk kepada ini di antara masalah yang sering diperkenalkan juga, yang sering dipermasalahkan juga, yaitu air mustakmal. Siapa tahu apa ibu? Apa itu air mustakmal? Air bekas. Air bekas bagaimana? Air bekas bagaimana? Nah, air mustakmal, yaitu air yang terbuang dari anggota tubuh orang yang berwudu. Anggota wudu orang berwudu. Nah, air sisa dari bekas anggota wudu orang yang berwudu. Atau orang yang mandi. Atau orang yang mandi. Nah, kata ulama, air ini suci dan mensucikan. Nah, ini adalah pendapat yang benar ya. Bisa mengangkat hadas besar dan hadas kecil, bisa menghilangkan najis. Nah, syaratnya kembali pada yang tadi. Selama air tersebut tidak berubah rasanya, warnanya, kemudian baunya ya. Nah, kemudian baunya. Nah, dalil kesucian najis, dalil kesucian jenis air ini adalah banyak dalilnya, di antaranya dari miswar hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Sahih. Wa idza tawaddaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudhu'i. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu ya, mereka para sahabat hampir-hampir saling membunuh karena memperebutkan bekas wudu beliau. Wah. Bekas wudu Nabi ya. Diperebutkan oleh para sahabatnya. Kemudian mereka berwudu lagi dari tersebut. Subhanallah ya. Itu dari pertama. Kemudian dari selanjutnya, nanti Bapak Ibu silakan di fotokopi. Tidak banyak, cuma 7 lembar, 7 lembar ya. Nanti setelah ini kita bahas masalah bencana lagi. Nah, kemudian hadis Jabir. Suatu kali Jabir sakit ya, pingsan. Kemudian Nabi SAW memercikkannya. Ya, memercikkan bekas air wudu beliau kepada Jabir. Sehingga setelah itu Jabir sadarkan diri dan sehat kembali. Ya. Kata ulama, kalau seandainya kalau bukan air tersebut tidak suci, maka tidak boleh membersihkan air tersebut kepada orang yang sakit. Subhanallah ya. Jadi masalah najis, masalah sucinya air, masalah bernajisnya air itu bukan masalah berwudu saja, bukan masalah minum saja, tapi masalah dalam diri. Nah, hadis yang lain dari Abdullah bin Umar ya, karena rijal wan nisa adalah dulu para laki-laki, para perempuan, yang tawaddauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dulu di masa Rasulullah SAW, para laki-laki dan perempuan, mereka semua pernah menggunakan bekas wuduk mereka satu sama lain. Nah, bagaimana wuduknya orang dulu tuh? Orang wuduk dulu, mereka umumnya tidak memakai gayung, ya, tidak memakai gayung. Nah, tidak memakai gayung. Mereka ada suka ke tempat bejana atau contohnya ember atau baskom. Dia ambilnya di tangannya, mau dituang. Nah. Mereka beruduk satu sama lain. Mereka beruduk satu sama lain. Nah, di sana tidak ada hukum. Kalau seandainya memang najis hukumannya, waktu apanya? Pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terluput dari beliau. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang terjadi di sekitar beliau akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi misalkan, pertama ada satu ember air, ember wak tawuk misalkan ada bak gadang, wak tawuk di ember. Kemudian wak berwuduk di situ. Baik itu wak pakai gayung ataupun wak memakai tangan sendiri, ya. Kemudian itu air bekas wuduk kita membersih di tangan itu. Nah, bekas tangan kita itu nama yang sama. Air tersebut insyaAllah Ta'ala air yang suci dan kita pun boleh menggunakan untuk berwuduk dan boleh digunakan untuk mandi. Apa contoh yang lain? Kita ingin mandi dari bak kita besar atau pakai keran. Nah, di rumah ada air baik ke masjid. Nah, ambil air masjid, buat tampung JNB. Kemudian buat mandi. Kemudian pakai mandi waktu tadi itu memercik ke situ, campur. Nah, atau balik air tersebut, itu namanya adalah air mustahab dan seterusnya. Walaupun mandi itu adalah mandi wajib. Kemudian kita berwuduk padanya. Maka air tersebut digolongkan sebagai air suci. Nah, Bapak Ibu, dalam masalah ini ada permasalahan, ada yang perlu ditanyakan tentang air mustakmal atau air bekas, ya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, ya, Bu. Tapi ilmu hebat. Oh, jadi istilahnya airnya sebenarnya hitam tu, tapi tak nampak dia masuk. Ya. Ah, ya benar. Demikian tu bu, wak tak boleh berpaling kepada demikian. Itu bukan hadis bu. Tidak ada satu hadis pun yang katakan demikian. Nah, sebab agama aku dibina atas sesuatu yang jalan sajanya. Nah, itu adalah analisa ya, mengecek itu bukan hadis. Nah, satu pun tidak ada hadis ya. Alhamdulillah sudah banyak kita membaca buku tentang masalah thaharahnya ya, tentang air semacam itu kan. Dari seluruh kitab hadis tidak kita temukan hal yang demikian. Nah, jadi kalau pakai berdoa, insyaAllah itu digolongkan sebagai air suci, awak boleh wuduk lihat itu. Nah, di situ hikmahnya, jangan awak ambil perasaan. Tidak. Agama ini tidak dicerna dengan perasaan. Contoh misalkan, ambo di kampung misalkan, ada orang, ambo nak suka katanya, ambo nak suka orang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam ember. Nah, kenapa anda bin? Nabi SAW. Saya kan bisa suka wuduk misalkan ambil gayung banyak, itu kan masalah kan? Tapi apa? Awak mengikut Nabi SAW. Jadi agama ini tidak boleh didahulukan perasaan kita, kemudian tidak boleh didahulukan otak kita. Apa agama mana? Apa kata syariat? Kita turuti dulu, baru nanti kita cerna dengan akal pikiran kita. Kalau cerna dengan akal pikiran Allah, nanti sejajarnya. Tapi kalau kita dahulukan akal pikiran, kemudian baru dari syariat, tidak akan berkoboknya. Tidak akan berkobok. Nah, demikian bu, pak, saudara-saudari yang berkata Allah SWT tentang air mustakmal tadi ya. Kemudian selanjutnya lagi masalah air bekas minum. Tadi bekas wuduk tadi ya, dinamakan dengan air mustakmal. Ada lagi air yang bernama air nasu'ur ya, atau ashar. bekas minum manusia, bekas minum binatang ternak dan hewan-hewan yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Nah, kata ulama, berikan saja hukumnya. Kalau seandainya air tersebut bekas minum manusia, baik itu orang beriman, orang kafir, orang yang baik, orang yang buruk, minum dia misalkan dalam satu ember, kemudian air tersebut dipergunakan untuk berwudu, untuk mandi atau minum lagi, air tersebut suci. Air tersebut suci. Dan ulama dalam masalah ini sudah sepakat bahwa air tersebut adalah suci. Nah, ada pun mengenai bekas minuman binatang. Nah, di situ permasalahannya. Ambil dulu masuk ketek itu ragu terus. Nah, ragu terus dalam masalah itu. Contoh misalkan, ambil dulu punya kabel punya jawi. Ambil sosokkan, ya, pakai MB. Banyak air baladi, sayang air baladi. Di kampung ambil air itu payah. Nah, air itu payah, tak mau jadi semayang. Nah, air itu masya Allah di situ mengalir terus, walaupun sepanjang apapun. Nah, apa kata ulama? Ada dua hukum di sini ya. Ada dua hukum. Kata ulama mengatakan, ulama telah menyepakati atau sepakat bahwa bekas minum dari binatang atau hewan yang boleh dimakan dagingnya bahwa airnya tersebut suci. Minum kabau, minum jawi, minum kambing, ya, minum kelinci, minum ayam dari sebuah ember, ya, dari sebuah ember. Kemudian banyak bekas airnya. Apakah hukum airnya? Airnya suci. Dikarenakan hewan tersebut yang minum air tadi adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kemudian dagingnya, kemudian makan dagingnya. So, kemudian yang kedua, adapun yang tidak dimakan dagingnya seperti binatang buas. Contoh misalkan, awak punya di rumah awak bak itu terbuka ya. Bak itu terbuka. Kemudian di bak tersebut ada sejenis binatang buas seperti elang. Elang termasuk binatang buas ya. Atau seperti ular. Nah. Atau air tangkau, ada harimau dekat rumah awak. Di jiletnya awak. Dan awak mengetahui yang demikian. Nah, binatang buas. Kemudian termasuk juga keledai dan selainnya. Kata ulama, hukum yang sebenarnya adalah bahwa bekas minumnya binatang buas tersebut ya, yang tidak dimakan dagingnya, yang tidak dimakan dagingnya, maka air tersebut suci insyaAllah ta'ala. Nah, dan terkhusus lagi, apabila air tersebut banyak. Bapak-bapak lah kan. Orang sini bak kadang-kadang lah. Tujuannya tu ya. Kadang-kadang. Kemudian diminum. Seperti telaga yang kita sebutkan tadi. Sumur yang kita sebutkan tadi. Dimakan, diminum oleh binatang buas. Hukumnya bekas minumnya tersebut insyaAllah ta'ala. Airnya adalah suci. Nah, kemudian ulama menyatakan, adapun apabila air tersebut sedikit sehingga berubah sifat-sifat yang tadi, nah, karena diminum oleh hewan yang tidak dimakan dagingnya. Tapi kalau hewan yang dimakan dagingnya ya, dimakan dagingnya itu salah suci. Nah, salah suci ya. Nah, kata ulama, apabila berubah suatu air diminum oleh binatang yang tidak dimakan dagingnya, kemudian berubah juga sifatnya, warnanya, rasanya, kemudian baunya, kata ulama, maka air ini dihukum sebagai air bernajis. Nah, kalau berubah warna, kemudian sifat dan rasanya, maka air tersebut, insyaallah air bernajis ya, berubah itu. Nah, kemudian ada permasalahan lain. Nah, mengenai kucing, ini banyak permasalahan juga nih. Mengenai kucing. Nah, kucing yang minum pada sebuah bejana, sebuah ember, sebuah apa, semacam bagaimana hukum airnya? Nah, menurut ibu bagaimana? Apa? Apa hukumnya? Kucing. Bagaimana? Pak? Najib? Pak? Pak, sebagai tadi bekas minumnya. Nah, risiko khusus tadi aku sebutkan. Ya. Kalau seandainya binatang buas ya, binatang buas minum pada suatu tempat kemudian tidak merubah baunya, dia suci. Tapi kalau seandainya merubah tiga sifatnya, maka dia tidak suci. Nah, adapun suci solat itu bersih suci air bekas minyak. Nah, kita misalkan. Ini dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Ketika beliau ditanya tentang kucing yang minum pada sebuah tempat minum ya, atau tempat wudhu, tempat air, apa kata beliau? Innaha laysat binajasin, innaha minattawafina alaikum attawafat. Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Dekat ada orang nanti masalah kucing lagi kan. Sambil penolong gue nama kucing kok tinggal di sini. Sampai tapi ngisi demikian gitu. Nah, ini khusus bu. Saya sebutkan dari ini. Ini beda lagi nih. Ini khusus. Nah, ini adalah khusus ya. Nah, kemudian kata ulama. Nah, ada lagi alasan yang lain kata ulama. Kenapa demikian kita hukum sebagai suci? Ini sulit mendeteksinya. Kita misalkan, ada ibawa mungkin tidak wa kasih hatok, nah, wa kasih hatok atau semua ada kasih hatok. Nah, kata ulama sulit menyelidikinya. Bila kita katakan najisnya bekas minumannya tanpa sebut di atas, maka wajib mencuci tempat minumnya. Dan itu sangat sulit dilakukan. Dan demikian diangkat dan dimaafkan dari umat ini. Nah, itu dalil akalnya lagi itu, dalil akalnya. Dalil akalnya ya. Jadi kau masuk, dia yang masuk itu cuci tadi lah. Pak sekarang semua air payah. Nah. Atau ambil air satu misalkan masuk dalam bak atau masuk satu tampak atau dalam kuah, itu masuk sudah kan lah diminumnya itu najis. Nah, itu adalah sulit bagi kita. Nah, itu antara dalil akal ya yang kita gunakan. Jadi insyaallah demikian dimaafkan itu. Kemudian kata ulama, sedangkan bekas minuman anjing dan babi maka tidak dirajukan lagi bahwa ia adalah najis. Nah, ia adalah najis. Tadi kita sebutkan binatang yang boleh dimakan dagingnya mutlak bahwa bekas minumnya adalah suci. Kemudian yang tidak dimakan selain daripada anjing dan babi, pokoknya yang tidak hewan yang bernajis, maka juga sama hukumnya selama tidak merubah bau, rasa dan warnanya. Nah, dalilnya adalah tentang anjing dan babi ini, yaitu fahuru ina yahadikum idha walawa fihil kalbe ayat silahu sabah marat ulahunna bisurah. Cara mencucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya 7 kali, yang pertama dengan tanah. Nah, atau kata ulama, selapasinya dengan tanah. Adapun mengenai babi, najisnya, kobasnya, dan kotornya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 145. Kata Allah, awlahna khinzirin fa innahu rizqun, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu adalah kotor. Jadi kalau masalah anjing dan babi itu tidak dilakukan lagi masalah ketidaksuciannya, karena adalah dasar dari najis ya, atau dikenal dengan najis mawan lawah ya, yang berat, najis berat gitu. Surat Al-An'am ayat 145. Kalau masalah tadi itu kan air biurnya yang di dalam hari kita katakan harus dikatakan, tapi kalau misalnya kita kayak yang di luar, nggak sengaja kita kena badannya, kita masih dari yang kita kena, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badannya, kita kena badann kenapa bekas minuman anjing dari itu awak harus mencuci bersih gitu? Kenapa gitu? Nah, ulama menyatakan bahwa terdapat bakteri-bakteri yang akan menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya. Nah, semua itu tidak bisa hanya dengan air saja, harus dengan tanah. Dan tanah di antara alat yang bisa membersihkan bukan najis saja ya, termasuk juga bakteri-bakteri. Termasuk juga bakteri-bakteri ya. Nah, adapun tadi insyaallah kalau Syekh Abdul Islam intinya tidak masalah pada beliau sebab yang pernah dilakukan beliau. Nah, adapun mengenai orang berguru ya, berguru nanti panjang permasalahan nanti kalau ada waktu diinginkan gitu kan. Kalau ada yang mempersoalkan nanti dikemukakan gitu. Nah, selanjutnya permasalahan yang selanjutnya, nah dari sini yang gua kasih nomor 7. Tentang air panas. Air karena air dari matahari. Kemudian air yang dipanaskan dengan apa saja kemana? Bagaimana hukumnya? Yang biasa apa? Tidak boleh berwuduk di situ. Bukankah demikian? Sebenarnya tidak demikian. Air tersebut kita boleh bersuci padanya. Atau katanya aku harus disusat. Sebab nanti akan menimbulkan penyakit apa namanya? Penyakit sopak. Tidak. Hadisnya itu lemah tidak bisa berdalil dengannya. Nah, jadi kekatanya bahwa sesungguhnya berwuduk dengan air panas, baik itu dengan terik matahari ataupun dengan dipanaskan, maka air tersebut insyaallah suci dan boleh kita berwuduk padanya. Wa masa air misalkan. Nah, wa masa air untuk mandi, air dingin mana, air dingin mana, awak harus mandi wajib. Mandi wajib harus dengan air suci. Ya sebaik, mandi wajib tak salah, ya sebaik. Tidak, harus dengan air suci sebagaimana kita berwuduk. Besok manaikan air, pakai air hangat kalau pakai dingin. Nah, berarti boleh digunakannya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Sahih memanaskan air itu dengan memanaskan tembaga, dengan tembaga. Nah, saya tak diluti. Kemudian beliau mandi dengan air tersebut. Nah, menunjukkan bahwasanya air tersebut adalah suci. Jadi tidak masalah ya. Ketika air misalkan panas-panas, dulu waktu ketek boleh tuju. Ambil dulu dia. Lah, gagal lah ya. Lepas yang menjepi kalau tumpah. Nah, lepas yang menjepi airnya, PMB. Salah tangan dipanas. Itu tidak boleh, Bang. Nah, tidak boleh duduk. Tidak, bukan demikian. InsyaAllah air tersebut tetap suci. Nah, tetap suci. Kemudian yang terakhir ini tentang air zam-zam. Air zam-zam. Ba'akum air zam-zam. Minum tu boleh tu. Apakah kita boleh berwuduk dengan air zam-zam? Boleh tak kita berwuduk dengan air zam-zam? Bagaimana? Nah, hukumnya kita boleh berwuduk dengan air zam-zam sebagaimana kita boleh minum. Dalil apa? Dalil riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya. Hadis hasan bahwasanya Rasulullah SAW beliau meminta satu gayung air atau satu ember air zam-zam, kemudian beliau minum dari air zam-zam tersebut, kemudian bekasnya beliau berwuduk. Nah, sudah saja. Jadi subhanallah ya. Banyak hal-hal ya yang dulunya kita menganggap itu adalah najis, hal yang tidak boleh, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang boleh. Dan kebalikannya, insyaallah taala minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas nanti yang sebenarnya najis kita anggap biasa. Nah, itu perlu juga diketahui ya. Nah, sebenarnya ada najis tapi dianggap biasa. Nah, sudah Bapak Ibu yang mereka Allah SWT, berarti kita sudah selesai tentang nanti pertanyaannya, dia nanti Ibu jawab itu. Atau nanti setelah pengajian kita ini kan. Nah, semua 10 minit ini tak? Kita semua 10 minit ini. Masalah, Bapak Bejana ini. Kok teruskan tak 10 minit Bapak? Iya, Pak. Hendaknya apa sahnya? Wah, enggak sejauh itu. Azan itu. Nah, wah lanjutkan kita 10 atau malam ini. Nah, wah masuk kini bab bejana ni. dalam masalah taharatnya, masalah bersuci itu banyak bab-babnya yang perlu kita ketahui. Sebab hal yang demikian berkaitan dengan ibadah kita, terutama wudu, kemudian masalah mandi itu. Nah, masalah muslimin yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala bejana itu tempat air ya. Nah, baik itu untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi dan sejenisnya. Dan hukum asal semua bejana itu halal. Hukum asalnya tempat tersebut halal ya. Baik itu dari besi dan sejenisnya, apapun yang terbuat dari benda berharga seperti emas dan perak atau melebihi keduanya. Nah, semuanya adalah sesuai keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Baqarah ayat 29. Kata Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya tidak boleh memakai benda ini untuk tempat air berwudu atau semacam, kita tidak boleh menjadikan dia sebagai sesuatu yang terlarang. Sebab berbahaya nanti. Kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah dosa yang sangat besar sekali. Nah, ada dua catatan penting ya tentang masalah bejana. Yang pertama, bejana atau tempat air. Para ulama menyebutkan bahwa seluruh hadis yang menjelaskan mengenai sifat wudhu Nabi SAW bahwa beliau berwudhu dengan menggunakan bejana. Nah, bahwa beliau berwudhu menggunakan bejana. Nah, karenanya dari sini mereka mengatakan disunatkan berwudhu dengan menggunakan bejana atau tempat air ya. Nah, selama memungkinkan tidak berwudhu melalui pancuran air dan semacamnya, air keran atau semacamnya. Nah, atau air terjun atau semacam. Nah, kalau ada bejana, bejana itu umum ya, jangan kira yang seperti yang ada dipakai Nabi, tidak. Nah, maksudnya sesuatu yang bersampek. Mulai dari gayung, ember, nah, saya akan bisa, itu kan? Atau sesuatu yang bisa kita letakkan air padanya, kemudian kita berwudhu. Jadi lebih utama saat itu, berwudhu kita dari ember dan gayung itu lebih utama. Kita akan mendapat pahala, pahala menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwasanya hukum asal dari bejana apapun bahan dasarnya adalah boleh dimanfaatkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah yang kita sebutkan tadi, Al-Baqarah ayat 29. Nah, masa muslimin yang minta Allah SWT cepat saja bahas dalam masalah bejana ada beberapa bahasan, nanti tolong dibaca ulang ya, kalau dibutuh kopi benar-benar dibaca, kalau ada yang rasu nanti tolong ditunaskan. Masalah bejana ada beberapa bab yang akan dibahas. Nah, yang pertama, menggunakan bejana emas dan perak dan selainnya untuk makan dan minum, kemudian bersuci dan mandi segalanya. Nah, pertama bahas tentang boleh tidak awak makan minum dari bejana emas atau sampai makan sampai minum dari emas dan perak. Boleh tidak? Boleh tidak kita makan minum dari tempatnya dari emas? Wah, ini orang-orang kayu ya. Galengnya saja dari aneh. Galengnya saja dari aneh. Boleh tidak orang makannya? Boleh tidak orang makan dan minum dari situ? Hah? Nah, tidak boleh dan diharamkan. Apa dalilnya? Itu ada dalilnya. Kata Nabi SAW, "La tasrubu fi aniyati dzahab wal fidda, wa la ta'kulu fi sahafiha, fa inna lahum fid dunya wa lahum fil akhirah." Jangan kalian minum dengan bejana dari emas dan perak, jangan makan dengan bejana yang terbuat dari keduanya, karena itu bagi mereka orang kafir di dunia dan bagi kalian orang beriman di akhirat. Haram ya. Kemudian lebih dikeraskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fidda innama yujabbiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dari bejana perak, nah, maka sesungguhnya dia telah masukkan api neraka ke dalam perutnya. Maksudnya apa ya? Dia akan masuk neraka. Mau tidak hindari. Jadi haram ya. Jadi haram. Ulama kemudian berkata lagi, selama ini umum kata mereka, baik bejana terbuat dari emas murni, nah, ataupun bejana yang berlapis emas, tetap haram. Ataupun ada sedikit pada jajanan tersebut emas dan perak. Semuanya tetap haram digunakan untuk makan dan minum. Subhanallah ya. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Nah, apa hikmahnya? Dari segi ilmunya pun banyak ya. Sehingga sampai ya, kenapa laki-laki diharamkan makan emas dan perempuan boleh? Supaya itu ada unsur-unsur ilmiah pula, unsur-unsur kesehatan di sana yang terkandung. Nah, unsur ilmiah, unsur kesehatan yang terkandung padanya ya. Agama kita subhanallah. Agama kita ini, agama kita sesuai dengan akal kita. Nah, sesuai dengan akal kita. Makanya banyak kini orang-orang Islam karena melihat bagaimana syariat Islam yang bagus ini. Begitu hebatnya sesuai dengan moderat. Kehebatan agama kita. Jadi tidak boleh haram makan minum dari jajanan emas dan perak. Kemudian selanjutnya, bolehlah kita makan dan minum, ya, selain dari jajanan emas dan perak, namun dia bernilai tinggi. Ada jajanan itu terbuat dari ya, dari mutiara, dari ini. Kata Allah mengatakan, jajanan seperti ini boleh dipakai, nah, ini berwuduk ya, nah, boleh berwuduk padanya, bahkan boleh dipakai untuk makan. Karena tidak ada dalilnya. Dalilnya cuma emas dan perak. Nah, orang yang terkenal emas dan perak, adapun mengenai insan, permata, zamrud ataupun macam itu kan, itu tidak dikenal oleh masyarakat. Jadi begini hukumnya itu tentang benda yang lebih mahal nilainya daripada emas dan perak, kita boleh makan padanya. Tapi kalau kita tinggalkan itu lebih bagus. Nah, kenapa? Itu adalah bab zuhud lagi. Zuhud atau maruah, menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang Islam ya. Nah, sebab tak layak itu kan. Kita berbaga-baga demikian, menggunakan demikian gitu kan. Nah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau sanggup sebenarnya pakai emas perak dalam segala apa berat beliau. Tapi apa? Beliau memilih sesuatu yang rendah. Nah, maksud itu sesuatu yang tawadhu itu. Orang apabila dia merendah, maka dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi tentang hukum memakai jajanan emas dan perak, nah, yang atau benda yang dinilai tinggi untuk berwuduk. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, secara ringkas kami sebutkan bahwa boleh berwuduk, nah, boleh berwuduk dari jajanan emas dan perak, tembaga kah, atau dari zamrud atau mutiara intan. Nah, ulama sepakat demikian. Kenapa? Karena pengharaman yang tadi adalah khusus untuk makan dan minumnya. Nah, kuatkan oleh imam lain, Imam Syaukani, Imam Tanani, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Saleh Al-Syekh, mereka menyatakan bahwa pelarangan dalam hadis ini hanya terbatas pada makan dan minum saja, tidak pada selainnya. Jadi, bolehlah berwuduk dengan jajanan emas dan perak ya. Nggak tahu di rumah ada jajanan emas dan perak ya. Untuk makan nggak boleh, untuk minum nggak boleh. Tapi kalau untuk berwuduk tidak masalah. Dan selanjutnya, ringkas saja. Apakah boleh mempergunakan jajanan orang fakir? Nah, kalau yang paling diragukan juga tuh. Orang fakir juga rumah pun dulu, ya kan? Betul, oke, ya kan? Nah, hukum asalnya penggunaan jajanan orang fakir adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali jika diketahui terkena najisnya. Nah, yang demikian tidak boleh digunakan melainkan setelah mencucinya. Langsung dibuang dong. Ya seperti orang kaki itu najis itu barang tidak, tidak demikian. Tidak demikian. Jangan awak sembarang berdalil, jangan awak sembarang berhukum ya. Kecuali hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada misalkan bejana orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka yang halalkan bangkai, halalkan dagak, tidak dapat kambing, rapat, anjing, babi. Nah, kemudian ada perjalanan mereka. Nah, hukum asalnya adalah yaitu boleh. Kecuali kalau kita dapatkan padanya najis, kita sucikan dulu najis tersebut, kemudian kita gunakan ya, baik untuk makan, untuk minum, kemudian untuk berwuduk dan untuk mandi. Nah, dalilnya ini terakhir insyaallah. Nanti insyaallah minggu selanjutnya saya bahas tentang lagi perjalanan dari kulit binatang. Ini bukti pembahasan kulit. Nah, dalilnya hadis Sa'labah Al-Khusyani ya. Kata beliau, ya Nabi Allah, inna bi'abdi qawmin min ahli kitab, afana'kulu fi aliyatihim. Wahai Nabi Allah, maksudnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami berada di negeri kaum Al-Kitab. Apakah kami boleh makan dari bejana mereka? Nah, kata beliau, fa in wajadtum ghayraha, apabila kalian mendapati yang selainnya, maksud itu jangan makan dengan bejana itu. Namun jika engkau tidak menemukannya selainnya, cucilah dan makanlah darinya. Jadi kata beliau risiko lebih utama kita pakai benda yang lain. Nah, kita bela pakai benda yang lain. Kalau seandainya tidak ada yang lain, kita pakai benda orang kafir ini untuk makan dan minum, cepat wudhu, mandi. Tapi setelah kita cuci terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan keraguan ya. Nah, Imam Bukhari Muslim mengatakan dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW kata para sahabat beliau pernah berwudhu dari bejana ya seorang perempuan musyrik. Kalau bejana orang musyrik saja boleh dipakai, padahal sembilan mereka haram. Musyrik beda lagi dengan orang yang ahli kitab ya. Maka tentunya bejana ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang sembilannya halal lebih pantas untuk diperbolehkan. Lebih pantas untuk diperbolehkan. Jadi dalam masalah ini masalah yang biasa ya. Kalau seandainya ada bejana orang kafir, kalau ada yang lain kita punya kita pakai punya kita. Tapi kalau seandainya tidak ada, kita pakai punya mereka. Bisa jadi nanti misalkan, bapak ibu pergi jalan-jalan misalkan ke Eropa, nah tahu kan? Nah, atau belajar nanti ke Eropa, jadi dosen, jadi apa macam? Ada benda-benda ini mereka. Padahal kita tidak memiliki yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita cuci terlebih dahulu, atau kita bersihkan najisnya terlebih dahulu 7 kali dengan air, 1 kali dengan tadah. Maka benda tersebut akan suci insyaallah taala. Silakan jadikan tempat wudu, tempat makan dan minum, bahkan sekalipun ya. Nah, saja semoga ada manfaat dan faedahnya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti setelah salat saja. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kemudian menambahkan kita ilmu pengetahuan. Kemudian pada sekali saja saya kurang mohon maaf. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لعلكم ترحمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.